seperti Anda tahu, saya tahu, kita memang lagi ngomongin ilmu goreng ya sama biang penasaran Kavi Kurnia. Nah, beberapa sudah mulai agak-agak nancep dikit nih. Ada yang minta sarannya Bang Kavi juga. Wah, tapi kalau minta saran tuh kayaknya beda kalau ngobrol sama konsultan yang satu ini ya. Enggak tahu nanti mau kasih tips gratisnya enggak sama Bang Kavi ya. Soalnya yang nanya malu, Bang. Saya usaha rumah makan khas pindang ayam dan sego tahu di Rawamangun samping Bea Cukai itu. Komplit kan? Udah promosi nih. Tapi Bang Kavi, gimana promosi yang efektif buat usaha rumah makan saya? Pertama-tama ngirim voucher ke Dona. Ntar kita kesana rame-rame makan, abis itu gue Twitter, gue Facebook, BBB. Silahkan dikirim Pak vouchernya. Jadi boleh ya Bang ya, kasih ke teman-teman yang banyak, masyarakat luas gitu kalau mau usaha restoran gue apa gitu. Begini, sebenarnya ya, promosi yang paling efektif itu cuma satu, sampling. Ya, alias dicobain gratis gitu loh. Itu, dan itu kalau cocok ya langsung akan menyebar dari mulut ke mulut gitu loh. Itu yang ini apa yang biasanya lah seperti itu. Karena kalau makanan enak itu orang kagak akan menjadikan itu rahasia. Jadi misalnya saya menemukan makanan enak, enggak mungkin sama saya bekep gitu loh, saya rahasiakan, enggak mungkin. Saya sebar ke semua orang. Jadi yang paling ini adalah ini. Oke. Okay? Nah, cara mempromosikan rumah makan itu banyak sekali dan yang kreatif ya. Misalnya contoh nih ya, salah satu cara mempromosikan gitu loh ya, yang menurut saya ya canggih luar biasa gitu loh ya, itu adalah di Nusa Dua ya, di Nusa Dua tuh ada rumah makan seafood. Nothing special, bakar-bakaran doang gitu loh ya, itu ada rumah makan seafood nggak jauh dari Nusa Dua. Cara dia mempromosikan pertama kali waktu dia masih buka, masih kecil gitu deh. Ya. Nusa Dua itu terus terang, ini unik. Makanya kita harus sensitif terhadap lingkungan. Nah, biasanya turis itu ogah makan di hotel di Nusa Dua. Mahal, Bo. Kalau makan di hotel. Maka mereka cari makan di luar. Gitu. Ya. Nah, pas lagi mereka makan di luar gitu loh. Mereka biasanya ya, kadang-kadang ya kalau mau ke Kuta jauh, maka mereka makan yang paling dekat. Nah, ada rumah makan seafood, ya mereka makan di situ. Tapi karena turis dari Nusa Dua itu top-top gitu, orang beken-beken ya. Jadi yang makan di situ banyak aja yang nyasar gitu loh. Ada siapa lah orang-orang terkenal lah. Nah, ini yang punya restoran canggih. Begitu dia ngeliat orang terkenal gitu ya. Ini sebenarnya teori lama, karena banyak rumah makan yang lain juga menggunakan hal itu. Dia makan nih ya. Yang menarik adalah yang dia lakukan gitu ya. Dia numpang foto. Dia numpang foto. Jadi misalnya lihat, wih, ini ada menteri nih, dia numpang foto. Dia bilang sama menterinya, "Mas, Pak, mohon izin Pak, saya yang punya fotonya. Terima kasih Bapak udah datang ke restoran saya. Boleh enggak saya numpang foto?" Ya mana mungkin lah gak dikasih kan. Boleh. Nah cuman kalau foto, dia bergaya abis, Bo. Seolah-olah akrab. Ya akrabin aja dia. Pegang. Abis itu dia pajang di dinding ini. Terus dia pajang satu demi satu, orang ngetop. Lama-lama kan orang yang datang situ mikir, wah gila nih orang. Pasti yang apa, yang kenalan ini orang-orang ngetop gitu. Gitu. Gitu Pak. Nah, silahkan ditiru. Jadi mulai, nah jadi kalau pertama-tama dia udah ngirim voucher ke Dona. Aduh, jangan diulang lagi dong, ntar gue dimarahin bos. Dona makan gitu kan. Tenang Pak, saya sebar satu kantor nih. Iya, tapi Dona, huh? Dona nanti waktu datang ke sana di foto, tek, pajang depan. Gak apa-apa sih kalau mau majang foto saya, kalau mau. Kan belum lihat bentuknya. Aduh, kate-kate nih ya. Oke, kita lanjut lagi Bang. Jadi pokoknya tadi ya, dua dulu nih yang paling diutamain tadi. karena ada hal-hal yang menyangkut kadang orang malas berpikir kreatif, jadinya pasif, itu hambatan. Iya. Yang kedua, males padahal nggak perlu biaya mahal, tapi selalu berpikir biaya pasti mahal. Iya, ini harus kreatif gitu loh. Dan kalau kita kreatif, pasti murce. Apa tuh? Murah. Ternyata doi gaul, Bo. Oh iya dong. Bisa kita kata mursidah. Ya udah, nanti kita sambung lagi ya Bang Kavi ya. Mitra bisnis, kita akan sambung lagi. Silakan yang mau kirim SMS di 0816924924 tetap di Kavi's Break.